pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita pagi edisi hari ini Senin 4 September 2017 dibacakan Ardiansyah. HMI Loksmawe dan Aceh Utara mulai menggalang dana untuk disumbangkan kepada Muslim Rohingya. Rumah milik dosen Unmuha dibobol maling. Wing Air gagal mendarat di Simelu. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe, serta Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, sebagian besar pengunjung ke Gunung Salak di kawasan Alu 2, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, beralih ke lokasi wisata Kerung Tuan yang berada di Desa Kerung Tuan, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. Hal itu dikarenakan mereka tidak bisa menjangkau lokasi Gunung Salak setelah terjadi kemacetan panjang di jalan menuju lokasi wisata tersebut. Kemacetan bukan hanya dari jalur simpang KKA, tapi juga arah menuju Benar Meriah. Sarifah, salah seorang warga Aceh Utara, kepada Serambi FM mengatakan pengunjung terpaksa menuju ke Kerung Tuan di Nisam karena sudah 2 jam menunggu namun masih macet menuju ke Gunung Salak. Sudarlun, dua warga Pidijaya masing-masing Amirul Isra 35 tahun warga Gampung Blang Awi Kecamatan Merdu dan M. Husin 40 tahun warga Cotstui Kecamatan Ulim Minggu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat meninggal dunia setelah terseret arus irigasi Luk Sanding, Kecamatan Merah 2. Kapolres Pidia KBP Andi N.S. Siregar S.I.K. kepada Serambi FM mengatakan, kedua warga Pija yang terseret arus irigasi Luk Sanding tersebut saat sedang mandi di kawasan irigasi. Sebelum M. Husin hanyut diseret arus, ia sempat meminta bantu kepada adik iparnya Amirul dengan melambaikan tangan. Amirul pun serta memberikan pertolongan, namun dikarenakan kondisi irigasi yang terlalu dalam sehingga keduanya pun terseret arus irigasi. Setelah dilakukan pencarian selama 1 jam dengan melibatkan Basarnas, PMI serta aparat polisi dari Polsek Merah 2, kedua korban ditemukan telah tidak bernyawa. Sudarlun, sebuah rumah milik dosen Universitas Muhammadiyah Marlizar S.E.M.M. di Lorong Durian Jalan Mujahidin Lambaruskep Sabtu sekitar pukul 02 dini hari dibobol maling. Kedua pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang mencuri 2 sepeda motor yakni Vario dan Honda Beat serta televisi dan kamera saku saat rumah kosong ditinggal pemiliknya mudik ke Janto, Aceh Besar. Marlizar kepada Serambi FM mengatakan personel Polsek Kuta Alam dibantu Polresta Banda Aceh sedang menyelidiki kasus tersebut. Maling diperkirakan masuk ke rumahnya dengan cara mencongkel jendela belakang. Polisi pun menemukan puntung rokok ganja dan sebilah parang di lokasi. Sudarlun, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Loksmawe dan Aceh Utara mulai menggalang dana untuk disumbangkan kepada Muslim Rohingya di Myanmar. HMI mulai menyebarkan brosur melalui media sosial via WhatsApp, Facebook, Instagram, dan medsos lainnya. Ketua Umum HMI Cabang Loksmawe dan Aceh Utara, Safwandi, kepada Serambi FM mengatakan setelah dana terkumpul nantinya akan berkoordinasi dengan pengurus besar HMI yang berada di Jakarta. Ini adalah merupakan bentuk kepedulian kepada Muslim Rohingya atas pembantaian oleh non-Muslim. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pesawat Wing Air dari Kuala Namu tujuan Simelu dilaporkan gagal mendarat di Bandara Lasikin. Pesawat yang mengangkut sekitar 40-an penumpang itu harus kembali ke Kuala Namu. Cuaca buruk di Lasikin mengakibatkan pesawat tersebut tidak bisa mendarat. Daus, salah seorang penumpang, mengatakan pesawat yang membawanya itu sempat berputar hampir 10 menit di atas Bandara Lasikin. Hal ini dikarenakan cuaca yang tidak mendukung untuk mendarat dan akhirnya harus kembali ke Kuala Namu. Darlun dikarenakan melebihi kapasitas tampung, seling jembatan Ayun di kawasan ruang terbuka hijau hutan kota Gampung Payabujuk Slemak, Kecamatan Langsa Baru, Minggu sore putus. Akibatnya belasan remaja yang kesemuanya lelaki tercebur ke danau buatan di bawah jembatan dan sejumlah lainnya tergantung karena berhasil memegang tali jembatan. Dari informasi yang dihimpun Serambi FM, kejadian berawal sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ketika pengunjung di kawasan objek wisata hutan kota sedang ramai berhubung masih suasana Idul Adha. Korban jatuh dilaporkan tidak mengalami luka serius. Sebagian mereka hanya mengalami luka lecet karena terbentur papan jembatan Ayun tali jembatan tersebut. Darlun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengabarkan selama 3 hari ke depan, sebagian wilayah Aceh diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang dan lebat. Hal ini disampaikan Kasih Data dan Informasi BMKG Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Zakaria SE, kepada Serambi FM. Ia mengatakan perakiraan guyuran hujan ini diketahui setelah melihat dari perubahan atmosfer dalam 2 hari ini dan atmosfer yang mempengaruhi cuaca Aceh. Dari amatan BMKG ada 2 fenomena pemicu yang berperan dalam perubahan cuaca Aceh selama 2 hingga 3 hari, yaitu tropical storm Mawar yang tumbuh di Samudra Pasifik bagian barat dengan posisi Laut Cina Selatan, dan di samping itu juga ada timbul Eddy yang tumbuh di sebelah selatan Pulau Simelu. Dengan 2 fenomena ini, maka akan terjadi belokan angin serta terjadi perlambatan massa udara di atmosfer Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 4 September 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.